Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Wa qawluhu tanzilun min rabbil alamin. Qala ibn Kathir rahimahullah. Ay hadhal qur'anu munazzalun min Allahi rabbil alamin. Walaysa kama yaqulun innahu sihrun wa kahanatun aw syi'run. بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. كتب ابن كثير رحمه الله معنى تنزيل من رب العالمين bahwa Quran diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, bukan seperti yang mereka katakan bahwa itu sihir ketika mereka melihat takdirnya, pengaruhnya yang menakjubkan, dibilang sihir. Ketika mereka kagum dengan bentuk bahasanya, mereka bilang syair. Ketika mereka melihat pengaruhnya terhadap beberapa orang tiba-tiba masuk Islam, dikatakan ini kahana, ini mantra-mantra perdukunan, ila akhirnya. Tidak, kata Allah. Tanzil min Rabbil Alamin. Allah bersumpah dengan makhluknya, dan itu boleh bagi Allah SWT untuk membanggakan makhluk-makhluknya. Bimawaqi'in nujum. Dengan tempat-tempat terbitnya atau tempat terbenamnya bintang-bintang. Berkata innahu laqur'anun karim. Bahwa ini benar-benar Quran karim. Tanzil min rabbil alamin. Yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Bal huwal haqqu la miryatahi. Bahwa Quran itu hak. Tidak ada keraguan padanya. Walaysa wara'ahu haqqun nafi', dan tidak ada di selain Quran hak yang bermanfaat. Demikian ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz ke-8 halaman 32. Wa fi hadhihi al-ayah annahu kalamullah takallama bih, dan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Quran adalah ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa nadhiruhu, dan yang semirip dengan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, walakin haqqal qawlu minni. Dalam surat As-Sajdah ayat 13. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannam ila akhirih. Kalimat tetapi haqqul qaul minni, ucapan yang hak dariku. Ucapan siapa berarti? Ucapan Allah. Karena Allah yang berkata, haqqul qaul minni. Ini ucapan yang hak dariku. Atau ayat lainnya, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Katakan, diturunkan oleh ruhul qudus. Ini malaikat Jibril. Min rabbika, dari Rabbmu, bil haq. Jadi dari mana Quran? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan siapa Al-Quran? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana diturunkan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa itsbatu 'uluwillah. Juga kita mendapatkan faedah penting dalam masalah akidah tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Tadi tentang Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara dan Quran benar-benar ucapan Allah. Itu faedah yang pertama. Faedah kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dari mana diambil faedah ini? Dari kalimat tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Diturunkan maknanya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas bukan diturunkan. Atau dari samping kanan ke samping kiri. Atau dari timur ke barat. Tidak dikatakan turun. Turun itu dari atas ke bawah. Kalau Quran diturunkan dari Allah. Fa'in Allah. Kalau Quran dikatakan diturunkan dari Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Malah tinggi. Di atas seluruh makhluknya. Maka sungguh. Mereka-mereka yang menyatakan Allah tidak di atas, Allah tidak tinggi, berarti dia membodohi dirinya sendiri dan membohongi dirinya sendiri. Padahal dia paham Apa maknanya diturunkan? Berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat menurunkan? Inna anzalna. Iya kan? Apalagi? Anzalahullah. Apalagi? Sekian banyak ayat yang menerangkan Quran diturunkan dari Allah. Sekian banyak. Bukan satu, bukan dua. Taib itu semua. Afala yadullu ala uluwillah. Tidakkah semua itu menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga dikatakan diturunkan dari Allah kepada hamba-hambanya. Berarti Allah maha tinggi di atas arsnya. Di atas seluruh makhluknya. Sedangkan kita hamba di bawah, di bumi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wa ta'rifuhu al-fatr huwa wusul syai' min a'la ila asfal. Dikatakan, mengapa kita dapatkan faedah uluwillahi ta'ala ala khalqih? Fa inna nuzula wa tanzila alladhi ta'aqqaluhu al-uqul wa ta'arrafahu al-fatr huwa wusul syai' min a'la ila asfal. Karena makna nuzul, makna tanzil, makna anzala yang dipahami oleh akal-akal manusia, yang dipahami oleh fitrah-fitrah manusia adalah wusulus syai' min a'la ila asfal. Sampainya sesuatu dari ketinggian kepada yang di bawahnya. Itu makna turun, makna inzal, makna anzal, makna nuzul. Barakallahu fikum. Ta'aqqalahu al-uqul. Dipahami oleh akal-akal. Wa ta'rifuhu al-fitr. Yang dipahami oleh fitrah-fitrah. Makna nuzul adalah sampainya, wusulus syai, sampainya sesuatu. Min a'la ila asfal. Dari ketinggian kepada yang di bawahnya. Wala yarud alaihi qawluhu wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Dan tidak bertentangan. La yaruddu alaih. Tidak menentang. Ucapan Allah dan kami turunkan untuk kalian dari binatang-binatang ternak 8 pasang. Tidak bertentangan dengan ini. Lianna naqul, karena kami berkata, innal ladhi anzalaha fawqa samawatih. Karena yang menurunkannya adalah yang maha tinggi di atas langit-langitnya. Fa'anzalaha lana bi'amrih. Maka diturunkan oleh Allah dengan perintahnya. Kun fayakun. Khamilina azamu. Sebagian manusia beralasan dengan ayat ini. Tidak mesti kalau turun itu dari atas, katanya. Enggak mesti kalau turun itu dari atas. Buktinya Allah katakan, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Allah turunkan untuk kalian binatang ternak 8 pasang. Bukankah binatang ternak tidak dari atas tiba-tiba jatuh ke bawah? Di bumi semuanya. Bagaimana? Kata beliau, kata Muqayyim rahimahullah, la yaruddu alaih. Tidak bertentangan. Karena yang merintahkannya tetap di atas. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka itu pun makna diturunkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Maka jadilah 8 pasang binatang ternak. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Siapa yang menakdirkan keberadaan binatang ternak tadi? Allah. Dengan perintahnya, dengan ucapannya kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Dari mana? Di mana Allah? Di atas. Maka Allah katakan, aku turunkan. Karena perintahnya dari atas, terbentuk di bawah. Perintahnya dari Allah, terbentuk di muka bumi. Anzalna lakum minal an'am. Kami turunkan untuk kalian, binatang-binatang ternak. Itu satu jawaban. Dan juga jawaban lainnya lughatan, secara lughah. Mereka orang-orang Arab kalau menyebut tanah kelahiran apa? Masqat ra'sih, tempat jatuhnya kepala. Masqat ra'sih. Artinya apa? Ketika lahir juga turun. walaupun dalam keadaan tidak jauh, tapi turun, jatuh. Maskat ra'as. Ada saya kata alik, datang ternak, melahirkan, turun. Allah turunkan. Barakallahu fikum. Semuanya dari atas ke bawah. Yang namanya nuzul, tetap dari atas ke bawah. Dengan makna yang pertama, ataupun dengan makna yang kedua, binatang ternak tadi diturunkan oleh Allah SWT. Perintahnya, min fauqi sab'i samawat, dari Allah SWT yang maha tinggi, maka terbentuklah di muka bumi, binatang ternak. Maka itu diturunkan. Demikian pula, dengan makna yang kedua, wallahu ta'ala alam. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Ibn Al-Qayyim juga berkata, wa dhakara tanzil mudafan ila rububiyatihi. Allah sebutkan tanzil dengan disandarkan kepada rububiyahnya, yang di kalimat Rabb. Tanzilun mir Rabb. Diidhafahkan kepada rububiyatihi. Lil alamin. Yaitu rububiyahnya Allah terhadap seluruh alam. Bahwa Allah pemelihara seluruh alam, pencipta seluruh alam, pengatur seluruh alam. Tanzilun min Rabbil Alamin. Diturunkan oleh yang mengatur alam semesta. Al-Mustalzimah. Ini memberikan konsekuensi. Apa itu? Limulkihi lahum wa tasarrufihi fihim. Berarti konsekuensinya namanya Rabb. Yang memiliki sifat rububiyah terhadap seluruh alam, tentunya dialah yang memilikinya. Itu mulkihi. Otomatis dialah yang mengaturnya. Dialah yang memilikinya, dialah yang mengaturnya. Wa hukumihi alaihim. Dia pula yang menghukumi semuanya. Menghukumi dalam makna menentukan hukum-hukum. Atau menghukumi dengan makna membalas. Artinya yang baik dengan kebaikan, yang jelek dengan kejelekan. Itu juga menghukumi. Wa ihsanihi wa in'amihi alaihim. Dan juga mengandung konsekuensi berarti Allah juga yang memberikan kebaikan pada mereka. Memberikan kenikmatan pada mereka. Memberikan rezeki pada mereka. Memberikan semua fasilitas dan hajat-hajat mereka. Karena Allah lah Rabbul Alamin. Wa anna man hadha sya'nuhu ma'al khalqi kaifa yaliqu bihi ma'a rububiyyatihi at-tammah an yatrukahum suda. Maka yang seperti ini keadaannya, yani zat Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini keadaannya, yang merupakan Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pengaturnya, yang menghukuminya, yang memberikan rezeki kepada mereka, memberikan kebutuhan pada mereka dan seluruhnya dan seterusnya. Kaifa yaliqu bihi, maka apakah pantas baginya dengan sifat rububiyahnya yang menyeluruh pada seluruh alam? Apakah pantas baginya untuk membiarkan manusia sudan? Apakah mungkin bagi Rabbul Alamin membiarkan manusia sudan? Ayahsabul insanu an yutraka sudan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Tanpa diturunkan Al-Quran. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti berkait. Kalimat tanzil dengan kalimat Rabbul Alamin. Berkait kalimat tanzil dengan kalimat Rabbul Alamin. Tanzilun min Rabbil Alamin. Diturunkan oleh Rabb penguasa semesta alam. Apa kaitannya? Ini kaitannya. Dalamnya Ibnul Qayyim dalam membahas. Rahimahullah. Kaitannya adalah bahwa yang namanya Rabbul Alamin, pengatur alam semesta, pemilik alam semesta, yang mengatur dan memberikan segala hajat-hajat mereka, kebutuhan manusia, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kendaraan, tunggangan, semua Allah ciptakan untuk kalian. Taib. Maka yang seperti ini keadaannya, apakah mungkin membiarkan manusia tanpa bimbingan hukum dalam Quran? Apakah mungkin bagi Allah yang demikian sifatnya membiarkan manusia tanpa ada syariat, tanpa ada aturan? Tidak mungkin. Hajat manusia terhadap syariat lebih tinggi daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Alisa katalik, bukankah demikian? Bimbingan ini lebih tinggi dan lebih dibutuhkan bagi para hamba daripada makan dan minum. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl sekian kenikmatannya. Kami berikan kepada mereka binatang ternak. Minha rukubuha, wa minha luhumuha, wa minha. Di antaranya ada daging yang bisa kalian makan. Di antaranya ada tunggangan yang kalian bisa tunggangi. Di antaranya ada yang bisa dibikin sebagai perkakas kalian. Masya Allah, rahmat Allah untuk kalian. Diberi semua kebutuhan kalian. Baik. Masa yang lebih penting tidak diberi? Apa itu? Bimbingan syariat. Maka mesti, pasti, kalau yang ini saja dikasih apalagi yang lebih penting dari itu, yaitu syariat. Maka Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasul demi Rasul. Ini diantara kandungan makna rububiyah. Karena Allah lah Rabbul Alamin. Kembali kepada kitab. Gak mungkin bagi Allah untuk membiarkan sia-sia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, makna sia-sia, makna sudan adalah la yu'mar wa la yunha. Dalam tafsir surat tadi, ayat tadi. Ayat insani yutraka sudan. Apakah manusia dibiarkan, akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang? Itu maknanya. Wa yada'ahum hamalan, atau dibiarkan mereka dalam keadaan hamalan, sia-sia. Wa yakhluquhum abathan, atau diciptakan mereka sebagai abath. Abath itu juga mirip dengan kesia-siaan. Ini main-main, enggak ada gunanya. Itu abathan. La ya'muruhum wa la yanhahum. Allah tidak suruh mereka, Allah tidak larang mereka, Allah tidak atur mereka. Wala yusibuhum wala yu'aqibuhum, Allah tidak memberikan pahala pada mereka yang berbuat baik, Allah tidak membalas mereka yang berbuat jelek. Dibiarkan begitu saja abasan, sia-sia. Faman aqarra bi annahu rabbul alamin, siapa yang menetapkan bahwa dia Allah sebagai rabbul alamin, aqarra bi annal qur'an tanziluhu ala rasulih, maka pasti dia akan menetapkan bahwa Quran ini diturunkan dari Allah kepada Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Wastadala bikaunihi rabbal alamin ala thubutu risalati rasulihi wa sihhati ma ja'a bihi. Dan juga berdalil dengan ini, dengan ayat tanzilun mir rabbil alamin. Ini adalah dalil yang istadala bihi ala thubuti risalati rasulihi, tentang ketetapan, kebenaran, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Khonifuddina azakumullah. Mereka-mereka yang mengaku Nabi, Nabi-Nabi palsu, para kadzabun as-salathun. Apakah mereka punya bukti? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah menyatakan itu Quran dari aku. Itu makna tanzilun min rabbil alamin. Turun dari Rabbul Alamin. Ini turun dariku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Maknanya engkau benar-benar diutus olehku. Baik, ini istidlal qawi. Istidlal qawi. Maka dikatakan di sini, wa hadzal istidlal aqwa wa asyraf. Yang menunjukkan kebenaran risalah Rasulihi wa sihhati ma ja'a bihi, yang menunjukkan benarnya kerasulan beliau dan sahnya apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal istidlalu aqwa wa asyraf. Pendalilan ini lebih kuat, lebih tinggi, lebih mulia min al-istidlal bil mu'jizati wal khawariq. Lebih tinggi daripada pendalilan dengan mu'jizat-mu'jizat wal khawariq. Walaupun mu'jizat al-khawariq al-adah, kejadian-kejadian yang menakjubkan, itu pun memang bukti kerasulan. Tetapi bukti yang ini lebih kuat. Mengapa? Karena keanehan-keanehan kadang terjadi disebabkan permainan-permainan syaitaniyah. Walaupun ada bedanya, jelas ada bedanya. Bagi mereka-mereka yang alim, yang memiliki ilmu, bagi mereka-mereka yang basir, yang jeli pandangannya, akan bisa membedakan. Ini sihir. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa aw yatiruna fil hawa aw kama qala rahimahullah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air, atau lebih tepatnya Imam Syafi'i hanya menyatakan salat di atas air saja. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air, hatta yutabbiqu sunnah, sampai mencocoki sunnah. Baru kemudian Syekhul Islam menukilnya dan menambahinya, benar ucapan Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit. Jangan percaya pada mereka, hatta yutabbiqu sunnah, sampai mencocoki sunnah. Kalau ada keanehan-keanehan padanya tetapi tidak mencocoki sunnah, bahkan sholat pun tidak, ya jelas bukan mukjizat, jelas bukan karamah. Itu bukan keramat. Itu adalah sihir, permainan syaitaniyah. Berarti lebih kawi yang ini, naam, lebih kuat mukjizat Al-Quran. Yang diturunkan dalam makna yang sangat tinggi, lafad-lafad yang sangat tinggi, pengaruh-pengaruh yang sangat kokoh kuat. Dan sudah dibahas kemarin. Orang-orang Arab kagum dengan bahasa Al-Quran. Dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Dengan balaghatul Quran. Tetapi karena kesombongannya, mengatakan ah ini cuma syair biasa. Kenapa bilang syair? Karena bagus. Tetapi mereka samakan dengan syair-syair mereka, padahal jauh lebih bagus. Padahal jauh lebih bagus. Yang kedua tadi, mereka lihat takdirnya, pengaruhnya yang sangat kuat. Maka mereka bilang sihir. Padahal pengaruh kuat bukan sihir, tetapi ini Quran yang diturunkan oleh Allah. Karena ucapan Allah, ya jelas pengaruhnya sangat kokoh kuat, bahkan aqwa, lebih kuat daripada pengaruh apapun. Ikhwani fiddin a'azakumullah, wa in kanat dalalatuha aqrab ila adhani umuman nas, وَتِلْكَ إِنَّمَا تَكُنُ لِخَوَاسِ الْعُقَلَىٰ. Walaupun memang mu'jizat-mu'jizat, lebih bisa mudah dipaham oleh para umumun nas, awamnya manusia. Ketika Musa menyatakan, aku diutus oleh Allah kepada kamu. Apa buktinya, kata Fir'aun. Dilemparkan tongkatnya. Tiba-tiba menjadi ular. Dimasukkan tangannya ke ketiaknya. Tiba-tiba bercahaya. Para Allah mengatakan ini berarti benar. Karena sesuatu yang seperti itu diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Berarti ini diutus oleh Yang Maha Pencipta. Taib. Tetapi bagi khawasil uqala, bagi orang-orang khusus yang cerdas dan jeli, justru lebih meyakinkan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya berita apa yang akan datang dan ternyata terjadi. Bukan hanya itu. Itu satu bukti. Bahwa ini bukan bikinan Rasulullah SAW. Rasulullah enggak pernah ke laut. Iya kan? Apalagi masuk ke dalam laut. Apa? Diving. Apalagi? Menyelam, tidak pernah. Tapi lihat dalam Al-Quran. Bicara tentang mutiara yang ada dalam laut. Bicara tentang perhiasan. Bicara tentang perbedaan. Ma yanfa'un nas, ma yamkuthu fil ard. Wa amal ila akhirih. Baik. Tentang dua lautan. Yang bertemu tetapi tidak bercampur. Padahal tidak ada pemisahnya. Tetapi layak bagian. Yang semua itu ditemukan oleh sekian ahli baru kemarin-kemarin. Ada danau di tengah lautan. Jangan-jangan kalian juga belum dengar. Para pelaut-pelaut tahu danau itu. Kenapa disebut danau? Karena airnya tawar. Di tengah lautan. Maka mereka datang ke danau ini mengambil air tawar. Kemudian mereka pergi lagi. Di tengah lautan. Ini barakallahu fikum Rasulullah SAW. Sudah berbicara seperti itu. Jelas bukan dari dirinya sendiri. Tapi dari Allah yang menciptakan lautan-lautan tersebut. Yang menciptakan seluruh bumi dan langit. Dan serta apa yang ada di antara keduanya. Berarti ini dalil. Belum lagi. Sekian ayat-ayat. Yang justru menegur Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW membuat Quran menyalahkan dirinya sendiri? Tak mungkin. Ditambah lagi dengan ayat yang seperti ini yang sedang kita bahas. Allah mendukungnya dengan kalimat bahwa itu dariku. Dari Rabbul Alamin. Ila akhirih. Maka dikatakan oleh para ulama secara sepakat bahwa mukjizat yang terbesar dari mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ada mukjizat, bukan tidak ada. Tangan beliau mengeluarkan air, mencukupi untuk minum dan perbekalan air seluruh pasukannya. Rasulullah SAW memanggil pohon dan pohon itu datang. Rasulullah SAW memakan makanan dan makanan itu bertasbih, terdengar oleh para sahabat tasbihnya. Itu semua mukjizat. Tetapi mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Apa bihadal hadis antum mudhinun? Ayat berikutnya. Apakah dengan berita ini kalian mudhinun? Kata Mujahid. Ay turiduna antumali'uhum fi watarkanu ilaihim. Apakah setelah ini, apakah dengan berita seperti ini? Ini hadis-hadis ini, pembicaraan ini. Yang sudah pasti kebenarannya. Antum mudhinun, kata Mujahid, maknanya mudhinun dari mudahana. Ini turiduna antumali'uhum. Kamu ingin condong pada mereka. Bermudahana dengan mereka. Watarkanu ilaihim. Merendah kepada mereka. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah. Thumma wabbakhahum subhanahu wa ta'ala ala wad'ihimul adhan fi ghairi mawdi'iha. Kemudian Allah tegur mereka atas wad'ihimul adhan. Yani mereka merendah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani tidak pada tempatnya. Wa annahum yudahiduna fi ma haqquhu an yusda' bima yufarraq bihi. Apakah mereka bermudahana, berbasa-basi, cenderung pada mereka dalam keadaan al-haqqu an yusda', dalam keadaan yang namanya kebenaran harus ditegakkan, dijelaskan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Fasda' bima tu'mar. Tegaskan apa yang diperintahkan. Wa yufraq bihi. Yufraq bihi juga maknanya ditegaskan hingga terpisah. Yang mana yang mau ikut, yang mana yang tidak. Wa yu'addu 'alaihi bin nawajiz, yang seharusnya digigit dengan geraham. Yang dipegang kuat-kuat dan digigit dengan geraham kalian. 'Addu 'alaiha bin nawajiz. Wa tuthanna 'alaihi al-khanasir, yang harusnya dipegang oleh jari jemari. Walaupun khinsir salah satu dari jemari, tetapi ketika dijamakkan maknanya dengan maknanya semuanya jari jemari. Wa taqid 'alaihi al-qulub wal af'idah, yang seharusnya diyakini dengan kuat di dalam hati-hati. Wal af'idah jamak fuad, juga maknanya qalb. Sama. Wa yuharibu wa yusalimu li ajlih, yang harusnya sampai berperang sekalipun atau damai sekalipun harus karena akidah ini. Wala yaltawi anhu yumnatan wala yusratan, jangan berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Wala yakunu lil qalbi iltifatun ila ghairihi, jangan ada di hati ini iltifat menengok kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala muhakama illa ilaih, dan tidak pula berhukum kecuali kepada Allah. Wala mukhasama illa bihi, dan tidak ada pertikaian kecuali karena agama. Kalau masalah dunia sabar lebih baik. Kalau masalah dunia, mengalah lebih bagus. Itsar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Walah tidak fituruqil matalib al-aliyah illa binurih. Dan tidak pula bimbingan ke jalan-jalan yang mulia, al-aliyah, yang sangat dicari, matalib, kecuali dengan nurih, dengan cahaya Allah SWT. Wala shifa'un illa bihi. Dan tidak ada pula kesembuhan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa syafi' la shifa' illa shifa'u. Fahuwa ruhul wujud. Maka dialah ruh bagi semua apa yang ada ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hayatul alam. Bahkan kehidupan alam semesta ini. Wa madarus sa'adah. Bahkan lingkup kebahagiaan semuanya ada pada agama ini. Wa faedah, faedah-faedah, wal falah, kejayaan, tariqun najah, jalan keselamatan, wa sabilir rasyad, jalan yang lurus, wa nurul basair, cahaya hati. Semuanya dengan agama ini, dengan iman, wal ilm, dengan Quran. فَكَيْفَ تُطْلَبْ الْمُدَاهَنَةِ بِمَا هَذَا شَأْنُهُ. Maka bagaimana dicari atau diharapkan mudahanah kalau seperti ini keadaannya? Bagaimana bisa mengalah? Kita terjemahkan mudahanah dengan mengalah saja. فَكَيْفَ تُطْلَبُ الْمُدَاهَنَةِ. Maka bagaimana kita mengalah berbasa-basi dengan mereka dalam perkara yang demikian keadaannya? Walam yunzal lil mudahana, padahal Al-Quran tidak turun untuk mudahana. Wa inama nazala bil haqqi walil haqqi. Quran ini turun untuk kebenaran. Karena kebenaran. Wal mudahana inama takunu fi batilin. Adapun mudahana itu tidak terjadi kecuali pada perkara yang batil. Qawi la tumkin izalatuhu. Pada perkara yang batil kuat dan tidak mungkin ada izalah, enggak mungkin digeser, maka terpaksa darurah baru mudahana. Au fi haqqi dhaif, atau bagi orang yang lemah. La tumkin iqamatuhu, yang tidak mampu untuk menegakkan kebenaran karena lemah. Akhirnya terpaksa pula mudahana. Fayahtajul madahin ila an yatruk ba'dal haq. Maka terpaksa baginya, bagi mudahin ini tadi, untuk meninggalkan sebagian kebenaran. Wayaltazim ba'dal batil. Dan mengambil sebagian kebatilan. Karena lemahnya. Karena tidak mampu. Karena kebatilan sangat kokoh kuat, dia tidak bisa melawan. Fa'amal haqqul ladhi qama bihi kullu haqqin. Adapun kebenaran yang tegak di atas semua kebenaran, فَكَيْفَ يُدَاهَنْ بِهِ. Maka bagaimana mungkin akan bermudahanah dengannya? Bagaimana mungkin akan yudahan bihi bermudahanah? Baik. Ayat berikutnya. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dan apakah kalian menjadikan rezeki kalian dengan kedustaan atau dengan pendustaan? Dari kemarin kita bahas sampai sekarang baru ayat ini yang menjadi syahid dalam pembahasan bab. Apa babnya? Hah? Enam. Kalau mau disebutkan dua, awalnya dan akhirnya. Awalnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum, tentang mawaqi'in nujum. Tetapi syahid dalam pembahasan tentang istisqa bil anwa adalah ini. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Apakah kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kalian, kepada kalian, kalian balas dengan pendustaan? Taqadamal kalam, sudah lewat ucapannya di awal. Ketika kita menjelaskan kaitan ayat-ayat ini dengan bab. Mudah-mudahan masih ingat. Yaitu maknanya, apakah kalian jadikan hujan sebagai rizki untuk kalian, yang Allah turunkan untuk kalian, kalian membalasnya dengan pendustaan dan berkata, ini karena nau kaza, karena nau kaza, ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Apakah kalian menjadikan rezeki kalian sebagai bahan untuk kalian mendustakan Allah? Dikasih rezeki harusnya bersyukur. Tetapi justru mengatakan, ah bulan Maret, iya saya ingat, ini sudah bulan Desember, makanya hujan. Loh, kok Desember yang diingat? Kenapa gak diingat Allah yang menurunkannya? Kenapa gak kita katakan Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah? Kenapa tidak kita katakan bahwa ini dari Allah SWT? Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah, ini makna ayat, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Berkait dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa bintang-bintang itu ciptaan Allah. مَوَاقِعُنْ نُجُوم, yakni anwa, nau, tempat terbitnya bintang atau tempat terbenamnya bintang, itu semua bintang-bintangnya dan terbitnya, terbenamnya, semuanya diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa kalian menisbatkan hujan kepada bintang-bintang? Kenapa kalian nisbatkan hujan kepada bulan-bulan? Bulan ini. Katakan ini dari Allah, Alhamdulillah. Mutirna bifadlillah. Alhamdulillah kita mendapatkan hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك